Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadithillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-1174 tentang nafkah untuk wanita atau istri yang ditinggal mati oleh suami, dan juga saya tambahkan nafkah untuk istri yang ditalak, diceraikan oleh suami. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1176. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun minayadi sufla wa yabda'u ahadukum biman ya'ul taqulul mar'atu at'imni aw talliqni. Rawahu Dharqutni wa isnaduhu hasan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wa yabda ahadukum biman ya'ulu, dan hendaknya salah seorang di antara kalian memulai memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Taqulul mar'atu at'imni aw talliqni. Maka istri akan berkata, berilah saya makan, atau kalau tidak, ceraikan saya, talaklah saya. Rawahu Dharqutni wa isnadu hasan. Hadis riwayat Ad-Dharqutni, dan sanad hadis ini hasan. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian memulai memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Istri akan mengatakan, berilah saya makan, atau kalau tidak ceraikan saya, talaklah saya. Hadis riwayat Ad-Dharqutni, dan sanad hadis ini hasan. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh penulis Ibnu Hajar rahimahullah, sanadnya hasan. Dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa Di nomor hadis yang ke-834 menyatakan isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini jayyid, baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-yadul ulya khairun minayadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini dulu sudah pernah kita bahas pada hadis yang ke-1169. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antaranya yadul mu'ti al-ulya. Tangannya orang yang memberi itu adalah yang di atas, yang tinggi. Sehingga maksud dari al-yadul ulya, tangan yang di atas, itu adalah orang yang memberi. Tangan yang di atas maksudnya adalah orang yang memberi. Khairun minayadi sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di bawah adalah orang yang diberi. Tangan yang di atas, tangan orang yang memberi, itu lebih baik, lebih mulia, hissan wa maknan, baik secara maknawi maupun secara hissi, secara kenyataan. Orang yang memberi tangannya di atas, yang menerima tangannya di bawah. Kemudian secara maknawi, itu tangan yang di atas, yaitu orang yang memberi, itu lebih baik, lebih mulia, ya, karena dia adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain, orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya kepada orang lain. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan wa yabda'u ahadukum biman ya'ul, dan hendaknya salah seorang di antara kalian memulai dalam memberikan nafkah, biman ya'ul, kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi tanggungannya. Maksudnya adalah memulai memberikan nafkah, biman ya'ul, kepada orang yang wajib dia nafkahi. Hendaknya salah seorang di antara kalian memulai dalam memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Orang yang menjadi tanggungannya maksudnya adalah orang yang wajib untuk dia nafkahi. Man ya'ul itu adalah man yunfik alaih, orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam hadis ini, taqulul mar'atu at'imni aw talliqni, istri akan mengatakan berilah saya makan atau talaklah saya, cerailah saya. Maksudnya berilah saya makan. Kalau saya tidak diberi makan, maka talaklah saya, ceraikan saya. Lah, kalimat taqulul mar'atu at'imni aw talliqni ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah mauquf ala Abi Hurairah. Itu ucapan Abu Hurairah. Taqulul mar'atu at'imni aw talliqni, itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah ucapannya Abu Hurairah. Mauquf kepada Abu Hurairah. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari, di dalam Sahih Bukhari. Di nomor hadis 5355. Artinya kalimat taqulul mar'atu at'imni aw taliqni itu mudraj dari Abu Hurairah, itu ucapan Abu Hurairah. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum seperti yang sudah kita baca pada hadis yang ke-1169, bahwa hadis tersebut menunjukkan tentang keutamaan sedekah dan keutamaan bersedekah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-yadul ulya khairun min yadis suflah. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dan keutamaan bersedekah, bahwasannya orang yang bersedekah itu lebih mulia, itu lebih baik daripada tangannya orang yang menerima sedekah. Secara zahir maupun secara maknawi. Nah. Sehingga hadis ini sebagai anjuran agar supaya orang itu bersedekah, orang itu berinfak. Karena orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang memberikan nafkah, itu tangannya luhur, tangannya mulia daripada orang yang memberi, orang yang menerima. Nah, kemudian setelah itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah, menganjurkan untuk berinfak, beliau memberikan bimbingan dalam memberikan sedekah, dalam memberikan infak itu, supaya memulai kepada orang yang wajib untuk dia nafkahi, ya. Sehingga tidak asal berinfak, tidak asal bersedekah, tapi di dalam bersedekah, dalam berinfak itu supaya memulai kepada orang yang wajib untuk dinafkahi, yang menjadi tanggung jawabnya dia, sehingga tidak dibenarkan orang itu berinfak, orang itu bersedekah dengan mendahulukan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari dia, dan menterlantarkan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah, menterlantarkan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, ya, itu tidak dibenarkan. Dan memberikan nafkah kepada orang yang wajib untuk dinafkahi itu memiliki keutamaan lebih daripada memberikan sedekah, berinfak kepada yang lainnya. Dan istri itu orang yang paling wajib untuk diberi nafkah setelah menafkahi dirinya sendiri. Jadi memulai memberikan nafkah kepada orang yang wajib untuk diberi nafkah itu hukumnya wajib, sebagaimana yang telah kita ketahui. Ya. Memulai memberikan nafkah kepada orang yang wajib untuk diberi nafkah itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian orang yang paling wajib untuk diberi nafkah itu adalah istri setelah menafkahi dirinya sendiri. setelah orang itu wajib apa menunaikan kewajiban menafkahi dirinya sendiri, maka setelah itu orang yang paling wajib untuk dinafkahi itu adalah istri. Karena istri di sisi suami dia adalah sebagai apa, seperti tawanan. Sehingga menjadi orang yang paling wajib untuk diberi nafkah. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri itu tidak disyaratkan suami dalam keadaan berkecukupan dan istri dalam keadaan miskin, fakir, tidak. Ya. Nah, walaupun istrinya lebih kaya, walaupun istrinya berkecukupan, suami tetap wajib untuk menafkahi istri. Walaupun suami dalam keadaan miskin, penghasilannya pas-pasan, tetap wajib untuk menafkahi istri. Dan istri adalah orang yang paling wajib untuk diberi nafkah setelah dirinya. Ya, setelah dirinya suami. Dan memberikan nafkah kepada istri, di samping itu hukumnya adalah wajib berdasarkan nas-nas dari Al-Quran maupun hadis, dan menterlantarkan nafkah untuk istri itu haram dan termasuk dari dosa besar. Di samping itu, bahwa memberikan nafkah kepada istri ini memiliki keutamaan yang besar dan itu termasuk dari sedekah. Sehingga jangan berpikir seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri itu bukan sedekah. Kemudian dia ingin untuk bersedekah dengan tidak memberikan nafkah kepada istri. Itu adalah merupakan kekeliruan, itu merupakan kesalahan. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, jadi hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya dalam keadaan dia mengharapkan pahala dari nafkah itu, maka nafkah itu menjadi sedekah untuknya. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri itu adalah sedekah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari hadis Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tujaru hatta luqmah tarfa'uha ila fi imra'atik." Sesungguhnya kamu, apapun nafkah yang kamu berikan kepada istrimu, maka sesungguhnya kamu akan diberi pahala sampai luqmah, yaitu suapan yang kamu angkat ke mulut istrimu, kamu diberi pahala. Sesuap makanan yang kamu berikan kepada istrimu itu akan diberi pahala. Dan itu merupakan sedekah yang pahalanya besar. Sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Uang satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. "Wa dinarun anfaqtaha fi raqabatin." Dan uang satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. "Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin." dan uang satu dinar yang kamu sedekahkan kepada seorang miskin. Wa dinarun anfaqta wa la ahlik, dan uang satu dinar yang kamu infakkan, kamu nafkahkan kepada istrimu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya itu adalah yang kamu nafkahkan kepada istrimu. Satu dinar kamu infakkan di jalan Allah, itu sedekah yang berpahala. Satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, itu juga infak yang berpahala. Satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, itu juga infak yang berpahala. Satu dinar yang kamu nafkahkan kepada istrimu, itu juga merupakan infak yang berpahala. Dan itu yang terbesar pahalanya dibandingkan infak-infak yang tadi. Ya. Tetapi bukan berarti kemudian meninggalkan infak-infak yang lain, semuanya diberikan kepada istri dalam rangka mendapatkan pahala yang lebih besar, sehingga pada intinya manfaatnya kembali pada dirinya. Tidak seperti itu tentunya. Ya. Namun kalau dibandingkan dari sisi pahala yang diinfakkan, dinafkan kepada istri, itu adalah yang paling besar. Oleh karena itu, keliru kalau seandainya ada suami suka berinfak kepada orang lain, suka bersedekah, tetapi kepada istrinya sendiri bakhil, ya, pelit. Memberikan nafkah yang wajib kepada istri pas-pasan atau kurang, tapi kalau kepada yang lainnya itu dermawan. Itu keliru yang seperti itu. Penuhi kewajiban nafkah untuk istri, kemudian setelah itu ketika masih ada kelebihan bersedekah untuk yang lainnya. Nah. Dan nafkah itu supaya memulai kepada dirinya, itu yang paling wajib. Kalau masih ada lebihan kepada istri, masih ada kelebihan baru kepada yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah tentang masalah suami yang kesulitan, tidak mampu memberikan nafkah kepada istri. Apakah istri diperbolehkan untuk membatalkan pernikahannya atau menuntut talak? Ini pembahasan berikutnya. Dan sebelum kita bahas, kita baca terlebih dahulu hadis berikutnya. Wa an Sa'id ibn al-Musayyab fi ar-rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qal yufarraqu bainahuma. Akhrajahu Sa'id ibn Mansur an Sufyan an Abi Zinad qal qultu li Sa'id ibn al-Musayyab sunnatun, faqala sunnatun wa hadha mursalun qawi. Wa an Sa'id ibn al-Musayyab fir rajuli la yajidu ma yunfiqu ala ahli, dan dari Sa'id bin al-Musayyab tentang seorang suami yang tidak mendapatkan harta untuk menafkahi istrinya. Maksudnya tidak mampu menafkahi istri. Qala, beliau yaitu Sa'id ibn al-Musayyab berkata, yufarraqu bainahuma. Dua suami istri tersebut supaya dipisahkan. Akhrajahu Sa'id ibn Mansur. Hadis ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur. An Sufyan an Abi Zinad. Dari Sufyan, dari Abu Zinad. Qal, berkata Abu Zinad, qultu li Sa'id ibn al-Musayyab sunnatun. Saya bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab, sunnatun, apakah hal itu sunnah? Faqal, maka beliau menjawab, sunnatun, sunnah. Wa hadha mursalun qawi, dan ini hadis mursal yang qawi, yang kuat. Dan dari Sa'id bin Al-Musayyab tentang orang atau suami yang tidak mendapatkan harta untuk menafkahi istrinya. Tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya. Beliau yaitu Sa'id bin Al-Musayyab berkata, keduanya yaitu suami istri tersebut dipisahkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad. Abu Zinad berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab, apakah hal itu sunnah? Beliau menjawab, sunnah. Hadis ini hadis mursal qawi, hadis mursal yang qawi, hadis mursal, hadis yang akhir sanadnya gugur. Tabi'in meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan sahabatnya. Asy-Syaikh Al-Albani beliau mendhaifkan hadis ini. Hadis ini hadis yang dhaif, lemah. Beliau sebutkan di dalam kitab Al-Irwa di nomor hadis 2161. Adapun isi tentang hadis ini, bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyab menyatakan suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri karena kesulitan untuk mendapatkan harta, tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, maka suami istri tersebut supaya dipisahkan agar supaya istri tidak mendapatkan madarat, kerugian karena tidak mendapatkan nafkah. Baik, kita baca hadis berikutnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim ay ya'khudhuhum bi ay yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma hasabu. Akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasanin. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad, bahwasanya beliau yaitu Umar menulis atau mengirim surat kepada para pemimpin pasukan, firijalin ghabu an nisaihim, tentang para suami yang meninggalkan istri-istri mereka. Ayakhuduhum bi ayunfiqu, yaitu agar supaya para komandan, para pemimpin pasukan itu menuntut kepada para suami yang meninggalkan istri untuk memberikan nafkah. Au yutalliqu, atau kalau tidak memberikan nafkah supaya menceraikan istri. Fa in tallaqu, maka jika mereka para suami tersebut menceraikan istri, ba'athu binafaqati ma hasabu, agar supaya mereka memberikan atau mengirim nafkah yang mereka tahan, maksudnya yang selama ini tidak mereka berikan. Akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad yang hasan. Dan dari Umar semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau menulis atau mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Para pemimpin pasukan, para komandan pasukan. Firijalin ghubu an nisaihim, tentang para suami yang meninggalkan istri-istri mereka. Ini isi surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para komandan, para pemimpin pasukan. Para pemimpin pasukan yang diangkat oleh Umar bin Khattab dikirimi surat oleh beliau yang isi suratnya adalah tentang para suami yang meninggalkan istri. Ayakhuluhum bi ayun fiku. Para pemimpin pasukan itu supaya menuntut para suami tadi memberikan nafkah kepada istri. Ayutaliku atau kalau tidak memberikan nafkah supaya menceraikan istri. Fayantallaku wa'athu binafaqati mahasabu. Maka jika mereka, maksudnya mereka para suami yang menceraikan istri karena tidak memberikan nafkah, supaya memberikan nafkah yang mereka tahan, yaitu nafkah yang selama ini tidak diberikan, supaya diberikan. Hadis diriwayatkan oleh, dikeluarkan oleh Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Isi dari hadis ini insyaallah jelas bahwasanya Umar bin Khattab mengirim surat kepada para pemimpin pasukan yang beliau angkat. Isi suratnya terkait dengan para suami yang meninggalkan istri. Agar supaya para pemimpin pasukan itu menuntut, menyuruh para suami tersebut memberikan nafkah kepada istri yang ditinggal. Kalau tidak memberikan nafkah, supaya menceraikan. Nah, ketika suami yang meninggalkan istri itu menceraikan istrinya, supaya memberikan nafkah yang selama ini tidak diberikan. Ya. Kalau meninggalkan istri selama 5 bulan tidak memberikan nafkah, maka supaya memberikan nafkah selama 5 bulan yang tidak diberikan. Dihitung per hari berapa sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Ya. Maka kemudian diberikan kepada istri. Hadis ini hasan. Sebagaimana juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, disebutkan oleh beliau dalam Al-Irwa di nomor hadis 2159. Hadis yang ke-1177 dan yang setelahnya 1178 ini menjelaskan tentang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri atau suami yang tidak mampu, tidak bisa memberikan nafkah kepada istri. Itu agar supaya dipisahkan, suami menceraikannya. Dipisahkannya itu bisa dengan talak, bisa dengan khulu dari pihak istri yang meminta talak, bisa dengan fasakh membatalkan pernikahan. Yang itu semuanya kembali kepada istri. Menuntut atau tidak. Terhadap perpisahan tersebut. Nah, dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Yaitu masalah. Suami. Yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri. Atau suami yang mendapatkan kesulitan untuk menafkahi istri. Apakah istri itu diperbolehkan untuk meminta talak? Apakah istri itu punya hak untuk membatalkan pernikahannya? Dalam hal ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam hal ini ada beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama, menyatakan laha haqqul fashi. Istri itu punya hak, artinya boleh untuk memfasakh, membatalkan pernikahan, yaitu tentunya dengan mengajukan menggugat talak, dan suami supaya mentalaknya. Ini jika suami tidak mampu menafkahi istri, mendapatkan kesulitan untuk menafkahi istri. Itu pendapat jumhur ulama, seperti pendapatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lain, termasuk Sa'id bin Musayyab, dan di antara imam madhab yang 4 yang menyatakan seperti itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Itu pendapat jumhur ulama. Di antara dalil yang mereka jadikan dasar adalah surat Al-Baqarah ayat 231 tentang tidak boleh mempertahankan istri sebagai istri, tetapi dalam keadaan memadorotkan mereka, membuat madorot, kerugian terhadap mereka, para istri. Sebagian ulama berpendapat, ini pendapat lain yang kedua, sebagian ulama berpendapat istri wajib bersabar ketika suami dalam keadaan kesulitan, tidak mampu dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, istri wajib untuk bersabar. Dan nafkah yang tidak bisa diberikan oleh suami karena tidak mampu, itu menjadi tanggungan suami. Kapan suami mampu, wajib untuk memberikan yang selama ini tidak diberikan. Itu pendapat sebagian ulama. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Sehingga tidak ada hak bagi istri untuk membatalkan pernikahannya karena sebab kekurangan nafkah. Tetapi suami di saat tidak bisa memberikan nafkah, mendapatkan kesulitan, kesempitan harta supaya hutang untuk menafkahi istri, istri diperintahkan untuk sabar, dan nafkah tetap menjadi tanggungan suami. Itu pendapat sebagian ulama. Seperti Az-Zuhri, atau dan yang lainnya. Sebagian ulama yang lain berpendapat seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyatakan sesuai dengan tuntutan qawaid asy-syar'iyyah, kaidah-kaidah syariat, usul syariat, dasar-dasar syariat. Kata beliau bahwa suami yang menipu istri, kata beliau, anna rajul ila gharral mar'ah bi annahu dhu malin fatazawwajathu ala dhalika fa dhahara mu'diman la syai' lahu. Suami atau seorang laki-laki yang menipu wanita. Menipu dengan cara bahwa dia si laki-laki itu orang berharta, kaya, punya banyak harta. Mengaku seperti itu. Kemudian menikahi wanita tersebut. Nah, setelah menikah diketahui ternyata dia orang miskin, gak berharta. Aukana dzamalin, atau suami itu orang yang berharta. Watarokal infak alamrati, tapi tidak mau menafkahi istri. Dan istri tidak mampu untuk mengambil harta suami dalam rangka mencukupi nafkah bagi dirinya, baik dengan sendirinya maupun dengan perantaraan hakim, enggak mampu. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka istri punya hak dan boleh untuk membatalkan pernikahannya, minta talak. Ini yang pertama. Istri yang tertipu oleh suami, itu sebelum nikah suami itu mengaku orang yang berharta, banyak harta, orang kaya. Setelah nikah ternyata istrinya itu bukan orang yang kaya, bukan orang berharta, tapi dia orang yang miskin, yang gak punya harta, gak mampu menafkahi. Nah, ini istri dalam keadaan seperti ini boleh untuk menuntut talak, boleh untuk membatalkan pernikahannya. Ya. Atau yang kedua, suami orang berharta, punya harta, tapi tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dan istri tidak mampu untuk mengambil nafkah dari suaminya. Tidak mampu mengambil, tidak kuasa mengambil nafkah dari suaminya dengan sendirinya atau melalui perantara. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka istri punya hak dan boleh membatalkan pernikahan, menuntut talak, itu boleh. Suami punya harta, tapi gak mau menafkahi, tidak memberikan nafkah. Tetapi kata beliau selanjutnya, apabila istri itu dalam keadaan tahu, wa intazawwajathu alimah bi usratihi, ketika istri dalam keadaan tahu suami yang menikahinya itu adalah orang yang miskin, orang yang sempit rezekinya, yang mendapatkan kesulitan, atau suami itu orang yang lapang rezekinya, banyak harta, tetapi tertimpa musibah, tertimpa bencana yang menghabiskan hartanya. Nah, dalam dua keadaan seperti ini, fala fashul hafidzalik, maka tidak ada hak bagi istri untuk membatalkan pernikahan. Kata beliau, walam yazalin nas tusibuhumul faqah, manusia itu senantiasa terkena musibah ba'dal yasar, setelah mendapatkan kemudahan. Orang tidak selamanya itu rezekinya lancar, tidak selamanya itu lapang hartanya, tapi terkadang kan mendapatkan bencana, musibah. Nah, dalam keadaan seperti itu, istri gak boleh mengajukan, tidak boleh menggugat talak, menuntut talak, mengajukan talak kepada hakim, gak boleh. Ya. Tidak boleh mengajukan talak agar supaya suami mentalak istrinya. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Jadi terbagi menjadi dua. Ketika istri tertipu oleh suami karena suami mengaku kaya, ternyata dia miskin, gak berharta, sehingga setelah menikah suami tidak bisa menafkahinya. Nah, dalam keadaan seperti ini, istri boleh untuk menuntut talak, boleh untuk memfasah membatalkan pernikahan. Atau suami punya harta, mampu memberikan nafkah, tapi tidak menafkahi istri. Ini juga istri boleh untuk membatalkan pernikahan yang menuntut talak. Yang kedua, kalau istri tahu suaminya itu orang yang miskin, orang yang sempit hartanya, tahu dalam keadaan seperti itu kemudian menikah, lah ini enggak boleh. Istri itu menuntut talak, meminta talak karena alasannya suami kesulitan dalam memberikan nafkah. Atau suaminya itu orang yang lapang hartanya, orang yang berharta, tapi kemudian jatuh bangkrut, ya, sehingga mendapatkan kesulitan untuk menafkahi istri. Dalam keadaan seperti itu, enggak boleh istri membatalkan pernikahannya, menuntut talak. Nah, dan ini yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Beliau menyatakan as-sahih ar-riwayatul ukhra an Ahmad. Yang sahih dalam masalah ini, yang sahih yang benar dalam masalah ini adalah riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Annal mar'ata la tamlikul fasha li usrati zawjiha. Iqali ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang sahih dalam masalah ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya istri itu tidak punya hak, kan tidak boleh membatalkan pernikahan karena kesulitan dari suami, karena kesempitan dari suami, sempit harta. Karena firman Allah Ta'ala yang artinya hendaknya orang yang punya kelapangan harta memberikan nafkah dari kelapangannya. Dan barang siapa yang rizkinya disempitkan, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Surat At-Talaq ayat yang ke-7. Dan itu perinciannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad yang telah saya bacakan tadi. Berdasarkan surat At-Talaq ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kebolehan bagi istri untuk meminta talak, menggugat talak ketika suami dalam keadaan mendapatkan kesulitan harta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah menceraikan suami, memisahkan suami istri karena sebab suami mendapatkan kesulitan dalam memberikan nafkah. Kecuali yang tidak mau memberikan nafkah, ya, atau yang tertipu seperti yang tadi sudah kita baca, nah itu baru diperbolehkan untuk menggugat talak. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.